keenaan, kebahagiaan, badan tetap sehat segar, dagangannya contoh ya, kawan-kawan kita yang jualan di pasar, tapi tidak semua, sebagian itu ada di waktu pasar sepi, waduh, setiap hari laporan, oh boy, pasar kok sepi, masa sepi, iyo kalah kuburan ya. Di waktu sepi, tetapi di waktu ramai perpekan akan hari raya tidak pernah laporannya, entah apa sebabnya. Kalau ditanya bagaimana pasar, wah biasa, ini sebagian sifat manusia. Nah, para bapak, itulah nasihat pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita mati, mempersiapkan bekal untuk menghadapi mati. Jadi ya, semampang masih hidup, semampang masih ada nyawa, semampang masih ada sisa-sisa umur yang kita miliki, marilah umur yang masih kita miliki ini kita manfaatkan, kita salurkan kepada objek-objek kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat pertama. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Dalam kehidupan ini, faktor kesehatan menjadi pokok yang amat penting, berfungsi sebagai modal yang menentukan. Meskipun kekayaan melimpah ruah, kedudukan tinggi, pengetahuan cukup, dan berpuluh-puluh kelebihan lainnya, tetapi apabila badannya itu selalu sakit-sakitan, maka semua itu tidak dapat dimanfaatkan secara efektif. Ya, dengan kesehatan yang terjaga, setiap orang dapat berusaha, dapat belajar, dapat berjuang untuk mencapai sesuatu yang belum dimilikinya. Kesehatan itu memang membuat pikiran selalu cerah dan segar. Bukankah sudah banyak slogan-slogan yang mengatakan seperti men sano in corpore sano, al aqlu salim fil jismi salim, pikiran yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Ahli-ahli kesehatan telah menasehatkan, mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengobatinya. Jadi mencegah penyakit, memelihara penyakit, jangan sampai terserang penyakit, itu lebih baik daripada mengobatinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperhatikan dalam bidang kesehatan itu. Malah dalam salah satu hadis beliau menyatakan, al-bitnatu asludda wal-himyatu ra'suddawa, sarang atau sumber penyakit itu terletak dalam perut besar. Jadi sarang penyakit, sumber penyakit itu terletak dalam perut besar. Dan memelihara adalah ra'suddawa, kepalanya obat, atau termasuk salah satu cara pengobatannya. Ya, hal ini sesuai dengan diagnosa ahli-ahli kedokteran di zaman terakhir ini. Mengenai hubungan kesehatan dengan makanan adalah faktor yang memegang peranan dalam kehidupan manusia. Apabila kehendak perut itu diperturutkan, hal itu dapat menimbulkan bencana fisik berbentuk penyakit. Dilihat dari segi ilmu tasawuf, terlalu banyak makan itu dapat menimbulkan penyakit jiwa berupa loba, tamak, dan rakus. Jika penyakit rakus yang demikian mengenai diri seseorang, bahaya dan akibatnya masih terbatas di dalam lingkungan yang kecil. Tetapi kalau penyakit rakus itu sudah berkecamuk dalam kehidupan sesuatu bangsa, maka ia akan menimbulkan semangat kapitalisme yang kemudian ya mungkin berubah menjadi ekspansionisme, merebut dan mencaplok milik orang lain. Inilah yang menjadi sumber kekacauan, kehancuran dan kebinasaan. Bahaya ini sudah pernah dikonstantir oleh Imam Ghazali dengan perkataannya, inna a'zamal muhlikat libni adam syahwatul batni. Sesungguhnya bencana yang paling besar dalam kehidupan manusia ialah nafsu perut. Selain dari itu, terlalu banyak makan itu dapat menimbulkan kelesuan fisik, ya malas, loyo, lemah kemauan, kurang gairah dan energi. Jiwa menjadi kotor, hati gelap dan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kepada umatnya, la tumitul quluba bi kathratit ta'ami wasyarab. Fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura 'alaihi al-ma. Janganlah kamu matikan hatimu dengan memperturutkan makan dan minum terlampau banyak. Karena sesungguhnya hati itu tak obahnya laksana tanam-tanaman yang akan mati jika terlalu banyak disiram dengan air. Rasulullah juga pernah menyatakan, nahnu qaumun la nakulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan tidak terlalu kenyang. Para bapak beserta ibu-ibu yang saya hormati, orang yang sedang mengidapkan penyakit barulah dapat menyadari betapa besarnya nilai, betapa besarnya harga kesehatan itu. Oleh sebab itu, ya peliharalah kesehatan itu dan manfaatkanlah, salurkanlah pada objek-objek kebaikan. Jadi semampang masih sehat, belum kedatangan sakit. Sebab nek pun sakit niku mboten saged bekerja sebagaimana di dalam waktu sehat men saged. Segala sesuatu tidak bisa sempurna. Oleh sebab itu, di waktu masih sehat, pergunakanlah kesehatan itu dan manfaatkanlah. Itu wasiat yang kedua. Nah sekarang wasiat Rasulullah yang ketiga, wa faghaghaka qabla syulik, sempatmu sebelum sempitmu, nganggurmu sebelum repotmu. Ya, hidup di dunia ini ada kalanya melalui jalan datar, dan kadang-kadang ya jalan mendaki. Ada masa senang, ada masa susah. Ada kalanya terbuka sesuatu kesempatan, dan ada pula waktunya selalu terbentur ke jalan yang sempit. Tetapi satu hal yang sudah jelas, tidak selamanya manusia berada dalam kesempitan atau kesibukan. Kerap kali terbuka waktu yang lapang dan senggang. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan ini. Pertama, menciptakan kelapangan, menciptakan peluang di tengah-tengah kesibukan. Jadi pertama, menciptakan kelapangan atau menciptakan peluang di tengah-tengah kesibukan. Banyak orang yang masih dapat mengerjakan hal-hal yang menguntungkan, walaupun dia telah mengerjakan pekerjaan yang berat. Sebab pekerjaan itu dihadapinya dengan rileks. Tetapi lebih banyak lagi orang yang merasa pekerjaannya itu amat berat, dan selalu sibuk terus. Walaupun pada hakikatnya prestasinya tidak besar dan pekerjaan itu tidak berat. Jadi yang pertama, menciptakan peluang di tengah-tengah kesibukan. Yang kedua, ada orang-orang yang selalu mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan dalam arti yang baik pada satu-satu momen yang tertentu. Jadi kedua, ada orang yang selalu mengambil kesempatan yang baik pada saat-saat momen yang tertentu. Sebab kesempatan-kesempatan yang demikian hanya sewaktu-waktu saja terbuka. Itu pun kadang-kadang hanya muncul sebentar saja. Dan ini dalam bidang keolahragaan biasa disebut peluang emas. Peluang emas. Ayo Ratu Bilqis wallahu a'lam itu. Beliau syukuran, di tengah-tengah syukuran itu di gedung gitulah. Lalu ada seorang yang merasa tidak enak. Dia itu selalu melihat ke pintu saja. Akhirnya orang yang merasa tidak enak ini, merasa tidak enak ini, datang kepada Nabi Sulaiman di majelis itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kamu? Nabi Sulaiman, itu yang dibuka pintu itu siapa Nabi Sulaiman? Mana? Itu yang dibuka pintu. Mana? Itu. Ya. Ya, menyalahi protokol katanya begitu. Masya Allah, hati saya ketika was-was yang seperti itu, kok dilalah Nabi Sulaiman itu membantu saya menerbangkan dia ke Jabal Qaf. Apa kata Nabi Sulaiman? Loh, saya ini tidak membantu siapa-siapa, saya tidak membantu dia, tidak menolong. Wong dia sendiri itu yang minta dihantar ke Jabal Qaf. Lah itu sekali. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimun. Setiap siapa saja itu waktunya mati itu pasti datang. Dan kalau sudah datang waktunya itu, tidak siapapun yang bisa melambatkan dan tidak siapapun yang bisa mengajukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah Subhanahu wa taala itu selalu shadaqallahul azim, benar Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wataala. Boleh misalnya setelah kita itu istighfar lalu membuat kesalahan lagi, ya sudahlah, tidak apa-apa. Sok nanti ada hadisnya itu. Istighfar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang maksum, yang tidak pernah berbuat salah, itu paling tidak sehari semalam itu istighfar kepada Allah Subhanahu Wataala 70 kali. Hadisnya itu sahih itu. Bukhari Muslim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah punya salah. Nah, kita yang setiap hari ini punya salah, istighfarnya itu berapa kali? Nah, apa kita ini lebih hebat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita itu istighfar. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang banyak istighfarnya di dalam Sunan Abi Dawud. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang banyak istighfarnya, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi jalan lepas, dan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi rezeki yang dia tidak bisa mengira-ngira. Itu kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama aja tuh. Bagaimana rasionya orang istighfar itu kok lalu rezekinya banyak, jalan lepas itu. Iya, kalau kita sudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf, juga kita minta maaf kepada siapa saja. Siapa-siapa tadi yang mendendam kepada kita, yang jengkel kepada kita, yang memusuhi kepada kita. Lama-lama orang itu baik, minta maaf kepada saya, mbok dibantu. Kan begitu. Tetapi kalau kita itu dengan teman-teman kita masih jengkel, dang-dang ono dalane ojo dunggane pangkate ojo. Ah, begitu. Itu rasionya kan biasa saja. Sebetulnya enggak usah ngelangil, biasa saja. Jadi betul kalau Nabi Muhammad SAW melazim al-istighfar, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak. Ya tidak berhenti lalu sehari semalam terus istighfar terus. Oh, enggak. Kita ada saat-saat istighfar, ada saat-saat bekerja, ada saat-saat bergaul dengan siapa saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segera meminta surga itu. kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu minta surga. Kita itu jangan terpengaruh oleh ejekan-ejekan orang. Apa orang Islam itu bisa minta surga? Duh, kita ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya lihat di mana-mana bapak-bapak dan saudara-saudara itu lihat orang-orang itu di dunia ini berusaha menciptakan surga dunia. Apa itu? Rumah yang bagus, lalu di dalam kalau perlu ada istri-istri yang cantik-cantik. Bahkan kalau perlu tidak istri-istri, wanita yang cantik-cantik, jalannya haram semua itu. Lalu pakai jalan di rumah itu ada sungai-sungaian, kali-kalian kan begitu. Jadi menciptakan seperti tajri min tahtihal anhar. Itu mau mencontoh surga itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa sa'al ma'firatikum rabbikum, minta kamu ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta surga itu. Artinya meminta surga supaya ketika kita di dunia ini menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek, berusaha berbuat yang baik. Biasanya anak muda itu tanya begini, apalagi biasanya sekarang anak-anak yang mahasiswa dan sebagainya. Loh, surga itu apa cukup Pak untuk kita semua? Apalagi zaman generasi dari Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang ini umat manusia jumlahnya 4,5 miliar. Pulau Jawa ini, pada Indonesia ini, pada tahun 45 ketika baru diproklamasikan, itu jumlah rakyatnya 50 juta. 40 tahun kemudian, sekarang ini sudah 150 juta. Jadi Pulau Jawa sendiri itu dulu, sekarang ini, 70% rakyat di Indonesia itu sekarang ini tinggalnya di Pulau Jawa. Dan karena itu, Pulau Jawa ini tanah-tanah itu menjadi mahal. Saya melihat perjalanan mulai kemarin dari Surabaya sampai Malang. Itu sambung. Yang namanya desa itu sudah tidak ada sekarang. Padat itu. Di Yogyakarta itu ada di Jalan Solo. Ada tanah. Ya barangkali akan di